mendapatkan kain ihram, dia punya sirwal saja, apakah harus dia belah celananya supaya menjadi kain yang tidak bersambung jahitan? Ya, ini kita akan lebih rinci nanti. Kita selesaikan dulu menerjemahkan hadisnya. Kata beliau, wala talbasu syai'an min as-siyabi mastahu az-za'faran wala al-wars. Dan jangan kalian memakai pakaian apa saja yang disentuh oleh za'faran, dan tidak boleh pakaian yang disentuh oleh wars. Za'faran dan wars ini dua jenis tumbuhan yang wangi. Dua jenis tumbuhan yang wangi. Iya. Kata beliau, muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Riwayat Bukhari dan Muslim wal lafdhu li muslimin. Dan lafaz hadis yang kita baca itu milik Imam Muslim rahimahullahu taala. Iya. Baik, dalam hadis yang mulia ini terdapat sejumlah pelajaran dan kandungan fikih khususnya di bab haji. Dari pelajaran dalam hadis ini, seorang yang ditanya dia boleh menjawab ya berbeda dengan konteks pertanyaan. Nabi SAW ditanya apa yang dipakai oleh orang yang ihram. Ya, pertanyaannya apa yang dipakai? Tapi Nabi menjawabnya tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai ini. Jawaban beliau, apa yang tidak boleh dipakai? Beliau balik. Ya. Kenapa? Sebab kalau beliau menjawab boleh pakai ini, boleh pakai ini, terlalu banyak yang boleh dipakai. Ya. Maka beliau menjelaskan apa yang tidak boleh dipakai. Kalau sudah diterangkan apa yang tidak boleh dipakai, artinya selain daripada itu boleh apa? Boleh dipakai. Jelas sampai sini? Iya. Maka ini pertama menunjukkan boleh seorang yang ditanya itu menjawab tidak sesuai dengan konteks yang ditanyakan. Dan jelas jawabannya mewakili. Iya. Dan telah mencukupi maksud untuk menjawab pertanyaan itu. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang menjawab pertanyaan itu harus melihat maksud orang yang bertanya. Sebab itu yang paling penting. Ya. Ada kadang orang yang bertanya, ya, pertanyaannya kadang dari konteksnya, ya, mungkin dia salah ucap, salah bahasa, tapi paham maksudnya. Ya, harus dipahami apa maksudnya. Agar supaya bisa dijelaskan pertanyaan tersebut dengan baik. Ya. Kemudian dari pelajaran juga di sini, nah, seorang yang ditanya juga itu melihat keadaan orang yang bertanya. Boleh dia lebihkan jawaban. Ini jawabannya lebih ini dari apa yang ditanyakan. Itu mencakup seluruhnya dan lebih. Kalau dipandang itu penting dan perlu. Dan ini uslub melebihkan jawaban. Ini ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan jawami'ul kalim yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara global dalam kandungan fikihnya, hadis ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan sejumlah perkara yang berkaitan dengan pelanggaran ihram atau berkaitan dengan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat melakukan ihram. Ya, maka kalau saya berikan sub pembahasan di sini, pembahasan yang kita akan tekankan adalah masalah tidak boleh apa? Masalah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat apa? Melakukan ihram. Saya simpulkan dari hadis. Larangan yang pertama, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Pakaian yang berjahit. Maksudnya di sini pakaian yang berjahit, segala perkara yang disambung dengan jahitan. Iya. Disambung dengan jahitan. Nah, saya kira semuanya pernah lihat kain ihram ya. Ya. Kain ihram pada umumnya sama dengan kain yang lainnya, kain gulungan itu yang belum dijahit, yang belum dibentuk pakaian. Ya. Umumnya sama seperti itu. Ya. Kain yang seperti ini kalau dikatakan dijahit, ya semuanya pakai alat jahit kan begitu. Ketika dibuat, ya kain gulungan tersebut dibuat kan pakai alat jahit untuk apa namanya musulnya. Tapi yang dimaksud antara ujung dan ujungnya belum bersambung. Ya, antara ujung dan ujungnya belum bersambung, belum dirangkai. Kalau dia pakai lengan itu pasti berjahit. Sebab tidak mungkin ada lengan tanpa apa? Ada jahitan. Jelas sampai sini. Kalau dia berselimut, ini belum tentu apa? Dijahit. Belum tentu dijahit. Jelas sampai sini. Karena itu kain ihramnya disebutkan di dalam hadis memakai izar dan memakai rida. Ya. Ini sudah dua bahasa yang sangat indah di dalam hadis. Sebab izar itu adalah sesuatu yang dililitkan. Dia kain dililitkan. Izar jangan diterjemahkan sarung. Ya, dalam bahasa Indonesia, sarung itu lain lagi. Sarung itu bersambung. Kalau izar dalam bahasa Arabnya, dia sarung dibelah dua. Tidak ada sambungannya. Ya. Jelas? Model mungkin saja sama. Tapi kalau dia tidak bersambung, itu namanya izar dalam bahasa Arab. Kalau sarung yang antum pakai ini, itu ada bahasa Arab sendirinya. Ya. Sudah diarabkan. Ya, kalau di Yaman sana orang-orang Hadramaut yang membahasakannya, itu bahasa Arabnya sarun. Jamaknya sawarin. Ya. Ada jawabannya. Sawarin. Jelas? Ini sarung yang kita pakai. Ya, kalau izar, dia tidak bersambung. Dililit. Ini pakaiannya orang Yaman biasanya pakai sarung. Ya. Dia pakai sarung. Ya, yang sekarang dia lilit. Makanya biasanya ada, apa namanya, pakai ikat pinggang untuk menahannya. Ya, ada bentuk cara melipatnya. Ya, cuman dengan ikat pinggang, itu lebih kuat. Jelas sampai sini? Ya, ini makna izar. Dan tentunya di dalam kain ihram boleh pakai warna apa saja. Tapi yang paling afdalnya warna apa? Warna putih. Ya. Yang paling afdalnya adalah warna putih. Nah. Dan sekarang warna putih itu adalah hal yang apa namanya? Sangat mudah didapatkan. Ya. Dan mungkin sekarang kalau ada yang memakai tidak warna putih itu agak lain sendiri. Ya, agak lain sendiri walaupun tidak terlarang. Nah, tapi tidak sepantasnya dia tengah manusia seluruhnya putih, dia sendiri warna hitam. Dia sendiri warna merah. Ya. Nah, maka ini hal yang hendaknya dijaga. Jelas ya? Karena itu dalam memahami mana kain di sini, yang terjahit ini, muncul pertanyaan di musim dingin, bolehkah saya pakai selimut? Hah? Jawabannya apa? Ya boleh saja, sebab selimut tidak bersambung antara dua ujungnya, kecuali kalau selimutnya bersambung, selain lagi masalahnya. Cuma biasanya selimut itu tidak bersambung antara dua ujungnya. Ya. Jelas? Karena itu ada di pembahasan ihram kalau musim dingin, boleh dia double ihramnya. Dia pakai 5 lapis pun enggak ada masalah. Kalau dia mampu melapisnya dengan 5 lapis. Jelas sampai sini ya? Baik. Jadi ini larangan yang pertama, tidak boleh memakai apa yang berjahit, bersambung, disambung dengan jahitan. Ya, apakah itu baju, kamis seperti ini, atau imamah, ya, atau sirwal, ini semuanya masuk. Dikumpulkan oleh ilah yang sama. Atau burnus, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, atau sepatu, atau kos kaki. Ya, semuanya masuk, tercakup di dalamnya. Nah, kalimat kifar, ya, sekarang kalau model sepatu mungkin dia sudah terbentuk langsung, tidak ada bentuk jahitan. Ya. Kalau khifaf itu khuf yang asal banyaknya digunakan oleh orang, itu cuma kulit saja. Ya. Kulit saja, bukan langsung dipakai di jalan. Tidak langsung dipakai di mana? Di jalan, dia hanya dipakai di lantai, tempat-tempat hanya untuk melindungi dari musim dingin. Ya. Tidak ada apa namanya tromp atau bal di bawah alas kakinya. Kulitnya sama, seluruhnya alas kaki dengan atasnya semuanya sama. Itu yang disebut dengan nama apa? Itu yang banyak diistilahkan khifaf dibagi orang. Walaupun dari mana bahasa, ya, masuk juga sepatu kulit yang menutupi kaki dan selain kulit itu masuk dalam mana? Khifaf. Jelas sampai sini? Baik. Ya. Jadi kos kaki juga masuk di dalamnya. Ya, masuk di dalamnya. Bagaimana dengan ikat pinggang? Ya. Jawabannya ikat pinggang tidak masalah. Seorang memakai ikat pinggang. Ya. Sebab dia bukan hal yang terjahit, hal yang disambungkan untuk menutup. Jelas ya? Disambung. Demikian pula kalau orang bawa barang misalnya, takut barangnya jatuh, dia memakai tas, dia apa namanya, dia jinjing, dia ikat, ini juga tidak ada masalah. Tidak masuk di dalam larangan. Maka ini yang dikumpulkan dalam satu wilayah ini. Iya. Tak boleh memakai pakaian yang bersambung dengan jahitan. Baik, khusus berkaitan dengan masalah sepatu, masalah sendal. Kalau dia tidak ketemu sendal, apakah dia boleh pakai sepatu yang menutupi mata kaki? Di dalam hadis ini diterangkan bahwa dia boleh, tapi dipotong apa? Dipotong sampai dia turun, ya, tidak menutupi mata kaki. Ya, namun ada di dalam konteks yang lain, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah di Arafah, beliau hanya mengatakan, "Man lam yajid na'alaini falyalbas khuffaini." Di dalam hadis yang lain, ya, dikatakan siapa yang tidak menemukan sepatu dan tidak menemukan sendal, hendaknya dia pakai sepatu. Tidak disebutkan di situ dipotong. Jadi Nabi berkhutbah di Arafah. Berkhutbah di mana? Di Arafah. Maka ini akhirnya menunjukkan bahwa memotongnya itu bukan hal yang wajib. Memotongnya bukan hal yang apa? Yang wajib. Ya, hal yang sifatnya sunnah. Mungkin ada yang berkata bahwa ini kan hadis merinci apa yang ada di dalam khutbah itu. Ya, jawabannya membawa kalimat merinci di sini atau al-mutlak diarahkan kepada muqayyad di sini enggak tepat. Ya, sebab ini Nabi SAW berkhutbah di mana? Ya Allah. Dan tidak boleh mengakhirkan penjelasan kalau memang ada batasannya. Tidak boleh diakhirkan penjelasannya. Ya, ta'khirul bayan dalam hal yang seperti ini tidak boleh. Mengakhirkan penjelasan dalam hal yang seperti ini tidak boleh. Maka ini cara pertengahannya. Kita katakan bahwa memakai sepatu, boleh dia pakai sepatu, dan kalau dia potong, itu hal yang afdalnya. Kalau dia tidak potong, tidak ada masalah. Jelas sampai sini ya? Baik. Iya. Jadi ini larangan yang pertama yang terkumpul di sini. Kemudian larangan yang kedua dikatakan wala talbasu syai'an min athiyabi massahu az-za'faran wal wars. Yang kalian memakai baju apapun yang disentuh oleh dua tumbuhan ini, dua tumbuhan yang wangi ini, za'faran dan wars. Ini mewakili makna tidak boleh memakai wangi-wangian. Tidak boleh memakai apa? Wangi-wangian. Ya. Nah. Jadi ini sudah berapa larangan ini? Hah? Sudah dua larangan. Ya. Khusus untuk wangi-wangian, sebelum kita lanjut kepada larangan berikutnya, ini ada rincian. Kita baca hadis setelahnya menyebutkan sedikit rincian. Kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anha qalat, kuntu tayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait." Muttafaqun alaih. Dan Nabi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Saya memberikan wangi-wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan ihram, sebelum beliau ihram." Ya. Dan wa li hillihi, dan ketika beliau halal, qabla an yatufa bil bait, dan ketika beliau halal sebelum beliau tawaf di Ka'bah. Kita sudah ingat tadi ya bahwa Nabi hajinya haji apa? Hah? Haji qiran. Jadi ini halalnya ketika tawaf di Ka'bah. Halal di mana ini? Di umrah atau di haji? Hah? Ya halal di haji, bukan umrah. Kalau umrah berarti tamattu dong, ya kan? Ini halal di mana? Hah? Halal di haji. Sebab saya katakan di hari nahar ada tiga amalan yang dengannya tahallul dikatakan mu'tabar. Tahallul pertama, kalau dia melakukan dua dari apa? Tiga. Jadi kalau beliau sudah melempar jam berapa apa mah, sudah cukur, maka disyariatkan di sini memakai baju sudah. Ya, supaya dia tawaf dalam keadaan ya bagus ininya, penampilannya. Ya. Jelas sampai sini? Nah, maka Aisyah ketika Rasulullah sudah selesai sudah cukur dan akan tawaf, sebelum dia tawaf maka Nabi SAW diberikan wangi-wangian oleh Aisyah. Ini maksudnya. Ya jelas ya. Ini jangan dimanakan ke mana yang lain. Oh saya umrah, sebelum ihram saya pakai wangi-wangian. Begitu saya masuk Mekah, sebelum saya tawaf saya pakai wangi-wangian lagi. Pernah di sini? Pakai wangi-wangian. Bukan di sini tempatnya. Ya. Harus tahu letaknya di mana. Jelas ya? Ya. Karena itu baca sendiri itu tidak cukup membaca sendiri hari itu. Harus ada yang memahamkan. Ya. Dan harus ada yang mengertikan mana hadis ini kemana. Mana hadis ini kemana. Ya. Karena itu sekarang ini, ya, ya masya yang banyak disyukuri, fasilitas banyak dimudahkan, banyak buku-buku terjemahan, sampai buku-buku besar diterjemah, berjilid-jilid dalam bahasa Arab diterjemah. Ya. Tapi yang menjadi masalah itu, baca sendiri, penyakit baca sendiri, ambil pemahaman sendiri. Ya. Sehingga muncul, ya, pemahaman-pemahaman yang dia bersendirian, tidak ada seorang makhluk pun yang pernah mengucapkan seperti itu. Ya. Dari kaum muslimin. Maka ini hendaknya berhati-hati. Ya. Silakan membaca, motivasi membaca adalah hal yang bagus. Tapi baca, kalau ada masalah, dia tanya kepada guru. Dia baca satu referensi, dia cocokkan dengan referensi yang lainnya dari ulama yang mu'tabar, ya, yang dianggap. Jelas ya? Jadi kesimpulan dari hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, memakai wangi-wangian ini yang dilarang ketika apa? Ketika sedang ihramnya. Ya. Adapun sebelum ihram, akan ihram, maka boleh memakai wangi-wangian. Sampai diterangkan dalam sebuah riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, memberikan wangi-wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai di dalam as-sahihain dari hadis Aisyah, kata Aisyah, "Kuntu aratiba fi mafraki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya melihat wangi-wangian itu di apa namanya? Di dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kelihatan. Jadi beliau memberikan wangi-wangian di kepalanya. Ya. Tapi wangi-wangian tidak boleh diberikan di bagi baju ihram. Ingatnya baju tidak boleh. Sebab di dalam hadis dikatakan tidak boleh pakai baju yang disentuh oleh apa? Wangi-wangian. Dan jangan meletakkan wangi-wangian sebelum ihram. Jangan meletakkan wangi-wangian yang akan mengenai badan. Dan badan ini akan ditimpa oleh apa? Ditimpa oleh baju. Sebab kalau ada wangi-wangian yang meleset di badan, lalu baju diletakkan di atasnya, ini artinya dia memberikan wangi-wangian untuk apa? Bajunya. Jelas ya? Kalau dia wangi-wangian di atasnya, di apa namanya, di lehernya misalnya, atau di ketiaknya, ya, tidak ada masalah. Sebab ini daerah yang tidak kena apa? Tidak kena baju. Ya, tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Nah, baik. Ini berkaitan dengan larangan ihram yang kedua. Apa larangan ihram yang kedua? Tidak boleh memakai wangi-wangian. Iya. Apakah perempuan boleh memakai wangi-wangian sebelum dia ihram? Seperti Rasulullah melakukannya. Jawabannya boleh. Iya. Tapi laki-laki wangi-wangiannya itu tidak nampak warnanya, tercium baunya. Kalau perempuan tidak tercium baunya, nampak warnanya. Iya. Nampak warnanya. Jelas sampai sini? Iya. Baik. Sekarang larangan ihram yang ketiga. Ya. Ini enggak disebut dalam riwayat dia di sini. Disebut di riwayat yang akan datang, masih jauh riwayatnya. Riwayat. Jadi mungkin saya sebutkan dulu secara global. Larangan ihram itu ada berapa? Larangan ihram ada 9. Larangan ihram. Larangan ihram ada 9. Nah, yang pertama adalah menghilangkan rambut. Tidak boleh menghilangkan rambut. Iya. Saya pakai bahasa menghilangkan supaya tercakup di dalamnya mencukur dan apa? Mencukur, menggundul, mencabut, semuanya tercakup di dalamnya. Rambut ini masuk seluruh jenis rambut yang tumbuh di atas badan. Rambut kepala, rambut kumis, rambut yang di hidung, rambut di atas apa namanya, dada ataupun di betis, ya. Rambut kemaluan, semuanya nggak boleh dihilangkan. Ya. Tidak boleh dihilangkan. Nah, ini mengambil rambut. Dan ini akan datang haditsnya. Hadits Ka'ab bin Ujrah yang kita akan terangkan di situ. Kemudian yang kedua dari larangan, menggunting kuku. Ya, menggunting kuku. Dan larangan menggunting kuku ini kata Ibnu Mundhir rahimahullahu taala, wa ajma'u, dan sepakat para ulama, ala anna al-muhrim mamnu'un min akhdi athfarihi, bahwa orang yang ihram tidak boleh mengambil kukunya. Kalimat mengambil kuku ini cakupannya menggunting, menggigit, ya mematahkan, semuanya tidak diperbolehkan. Jelas ya? Kecuali kalau kukunya patah dengan sengaja, apa patah tanpa sengaja, ya. Dan kalau dibiarkan seperti itu akan membuat sakit jarinya atau akan melukai badannya tanpa dia sengaja, maka tidak apa-apa. Putus kuku yang patah ini di sekalian diputus supaya tidak mengganggunya. Ini bukan memutus kuku lagi namanya, ya menghilangkan kuku, tapi di sini menghilangkan gangguan, menghilangkan gangguan. Dan tidak ada masalah seorang menghilangkan gangguan dari iri. Jelas sampai sini? Ini larangan yang kedua. Iya. Kemudian dalilnya sebelum kita pindah, ini karena diterangkan dalilnya di sini, saya akan sebutkan dalilnya. Dalilnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma liyaqdu tafatahum." Kemudian hendaknya mereka menunaikan tafatnya. Tafat di sini seorang yang ihram setelah selesai ihramnya, ya. Atau kata Ibnu Abbas dalam menafsirkan "Tsumma liyaqdu tafatahu", yaitu seorang yang ihram dia mencukur kepalanya. Kemudian memakai pakaiannya dan menggunting kukunya. Ini setelah selesai ihramnya. Dia boleh mencukur kepalanya, memakai pakaiannya, menggunting kukunya dan semisal itu. Dan semisal itu. Jadi artinya sebelum ihram kuku ini tidak boleh apa? Tidak boleh dipotong. Ini dalam penafsiran Ibnu Abbas. Ya, dan dalil lain para ulama pakai adalah hadits Ummu Salamah riwayat Muslim tentang orang yang akan berudhiyah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytum hilal al-hijjah wa arada ahadukum an yudhhi, ya falyumsik an sha'rihi wa athfarihi." Siapa yang melihat hilal al-hijjah dan dia hendak berudhiyah, hendak berkurban, maka hendaknya dia tahan, jangan dia mengambil rambut dan kukunya. Jadi orang yang berudhiyah saja tidak boleh mengambil rambut kuku. Orang yang ihram lebih-lebih lagi tidak boleh mengambilnya. Jelas sampai sini? Maka ini dalil yang dipakai oleh para ulama, karena itu Ibnu al-Mundhir menukil kesepakatan, tidak ada silang pendapat. Ini larangan yang kedua. Larangan yang ketiga, ya, kita sudah terangkan tadi, memakai wangi-wangian. Larangan yang keempat, kita juga sudah terangkan tadi, yaitu apa? Memakai kain yang disambung dengan jahitan. Iya. Kemudian larangan yang kelima adalah menutup kepala. Menutup kepala. Dan ini bisa diambil dari hadis ini juga, dari kata memakai burnus. Walal burnus. Sebab burnus ini masuk dalamnya apa? Menutup kepala. Dan mungkin ada mana larangan karena menutup kepala. Dan diterangkan. Ya. Juga di dalam imamah. Imamah juga mana menutup kepala. Mana menutup kepala. Ya. Dan juga di dalam hadis, ya, tentang sahabat yang meninggal karena diinjak oleh ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika diselenggarakan jenazahnya, "Wala tukhammiru ra'sah." Jangan kalian tutup kepalanya. "Ainahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan." Sungguhnya dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Dilarang menutup kepalanya sebab orang yang ihram ketika bangkit pada hari kiamat dia dalam keadaan ihram. Ya. Begitu dalam keadaan ihram enggak boleh dia tutup apa? Kepalanya. Dan mana menutup kepala di sini? Menutup kepala dengan tutupan yang bersambung langsung. Ya. Imamah, burnus, masuk juga di dalamnya pakai kopiah, ya, pakai kutrah. Ya. Nah, ya, tutup pakai sapu tangan. Ya. Diikat sapu tangan, itu tidak boleh. Jelas? Tapi kalau dia pakai payung, ya, misalnya. Ya. Atau pakai, apa namanya, suatu yang menuduhnya dari atas tidak langsung bersambung, itu tidak ada masalah. Tidak ada apa? Tidak ada masalah. Ya. Nah, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditancapkan untuk beliau kubadi namira, kemah kecil beliau, untuk beliau ditancapkan namira. Beliau masuk di dalam ya, berteduh. Ini menunjukkan tidak ada masalah bagi orang yang ihram. Ini bantahan terhadap sebagian orang yang berlebihan di masa ini. Ada yang kalau ihram, ya, tidak boleh, apa namanya, tertutup kepalanya, tidak boleh naik mobil. Ya. Tidak boleh naik mobil, sebab mobil ada tutup kepala di atasnya. Kemudian tidak boleh pakai payung. Nah, ini semuanya berlebihan. Ya, kalau tidak boleh seperti itu, ya sudah. Kamu tidak boleh masuk masjid. Ya, sebab di masjid itu ada atapnya. Kan begitu. Kamu tidak boleh berjalan di bawah pohon. Cari yang tidak ada pohonnya. Ya. Sebab pohon juga adalah teduhan di atas kepala menutupi. Ya. Ini berlebihan. Ya. Dalam agama. Dan syariat tidak membebani kita dengan hal yang seperti itu. Jelas ya? Jadi ini sudah larangan yang ke apa? Yang kelima, menutup kepala. Jadi ini sudah lima larangan. Yang larangan yang keenam, dari pelanggaran yang tidak boleh dilanggar oleh orang yang ihram, tidak boleh dia membunuh hewan buruan. Ini akan diterangkan dalam dua hadis lagi. Tidak boleh dia membunuh hewan buruan. Kemudian larangan yang ketujuh, tidak boleh melakukan akad nikah. Ini akan datang di hadis setelah ini. Ya, tidak boleh melakukan akad nikah. Akad nikah yang dimaksud apakah dia menikah atau dia menikahkan orang lain atau dia melamarkan, semuanya masuk dalam kategori tersebut. Ya. Kemudian larangan yang kedelapan, ya, adalah tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, dan ini larangan yang paling besar, ya, dan paling terlarang di dalam pelaksanaan atau di antara larangan-larangan ihram. Kemudian larangan yang ke-9, tidak boleh berhubungan intim, ya, dengan mana selain daripada jima. Intim dengan mana selain daripada jima, ciuman, pelukan, dan diperbolehkan. Jelas ya? Ini 9 larangan dari larangan apa? Dari larangan ihram. Dan insyaallah taala yang akan terinci nanti dalam hadis-hadis yang akan datang. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, sebab mau diselesaikan malam ini juga agak eman diselesaikan sebab pembahasannya agak panjang. Setelah menguraikan nanti pelanggaran ihram, saya akan uraikan ya tentang masalah ya akibat kalau ada yang melanggar, ya, apa ya sanksinya, ya fidya maupun kafaranya, ya. Dan ini perlu apa namanya pemaparan yang lebih panjang. Ya Allah Ta'ala, sebaiknya kita undur pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Kapan dia salam? Ya. Kalau ikut imamnya, imamnya sholat isya, dia ikut dengan niat maghrib, tidak ada masalah. Itu tidak apa-apa. Ini dibolehkan, imam dan makmum berbeda niat. Ya. Dia ingin tunjukkan oleh jumlah dalil. Nah, maka kalau dia sudah di rakaat ketiga, dia duduk. Kemudian tasyahud, kemudian salam. Kalau dia masih sempat untuk berdiri, mengejar imam, supaya bisa dapat satu rakaat, supaya dia terhitung dapat jemaah isya, ya, maka hal yang bagus. Tapi tentunya setelah dia ikut bersama imam satu rakaat, dia harus tambah 3 rakaat, sebab imamnya sholat berapa? 4 rakaat. Dia harus sholat seperti sholatnya imam. Jelas ya? Bolehkah menaruh atau membawa Al-Quran di dalam kamar mandi? Atau membawa Al-Quran dalam kamar mandi? Gaunnya tidak boleh. Ya. Al-Quran di bawah, dalam kamar mandi. Ya, sebab itu dari bentuk apa? Tidak menghormati Al-Quran. Dan dalam Al-Quran kita diperintah untuk mengagungkannya. Dzalika wa may yu'dhim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah berasal dari ketakwaan di dalam hati. Kecuali kalau dia khawatir, kalau dia letakkan Al-Qurannya akan hilang, maka ini sebagian ulama memberikan fatwa tentang bolehnya tersebut. Ya, wallahu ta'ala. Bolehkah berkurban dengan sapi yang buah zakarnya tidak sempurna, cuma satu biji? Apa ini diperbolehkan? Boleh saja. Bukan cacat itu yang dimaksud. Ya. Boleh saja menurut pendapat yang kuat. Ya. Tapi kalau ingin afdalnya, dia cari yang lengkap zakarnya. Sebab hewan semakin dia sempurna segalanya, itu semakin afdal. Memberikan kulit hewan kurban atau menghadiahkan pada tukang jagal tanpa ada perjanjian sebelumnya, apakah diperbolehkan? Kalau tukang jagalnya, tukang potongnya sudah diberi upah, kamu potong ini dengan upah sekian, upahnya sudah ditetapkan. Setelah itu dia diberi hadiah, ya. Tidak ada kaitannya dengan upah, tidak ada masalah. Apakah diberi hadiah daging atau diberi hadiah kulit, tidak ada masalah. Ya. Kalau memang tidak disyaratkan, kalau disyaratkan tidak boleh. Tidak boleh sama sekali upah diambil dari apa? Dari hewan kurban. Ya. Berapa jarak perjalanan yang bisa dihitung safar? Ya. Ini tidak ada ukuran menentu berapa jaraknya. Yang jelas kembali kepada urf dan kebiasaan. Sebuah tempat kalau melakukan perjalanan ke tempat yang lain, orang-orang sudah mengatakan perjalanan, itulah safar. Ya. Cuma disebut oleh para ulama ciri-cirinya, misalnya 80 kilo, ciri-cirinya misalnya. 80 kilo, atau ciri-cirinya, dia sudah keluar dari kotanya, dia melihat bangunan-bangunan kotanya, dia tinggalkan. Ya. Melakukan perjalanan. Jadi ciri-ciri yang disebutkan. Jelas ya? Tapi penentuannya itu kembali kepada apa? Kepada urf kebiasaan ya, di tempat tersebut. Bagaimana sebenarnya dengan Haji Akbar? Itu wukuf di Arafah pada hari Jumat. Bukan itu yang dimaksud dengan Haji Akbar. Ini persepsi salah. Ya. Jelas? Kalau dia pas dapat haji yang wukuf di Arafah, ini adalah sebuah apa namanya? Keutamaan. Sebuah keutamaan dia dapatkan. Sebab berkumpul di situ hal-hal yang mulia. Ya, hal-hal yang mulia termasuk hari Jumat. Nah, dan mengatakannya Haji Akbar tidak. Apabila perjalanan ibadah haji termasuk safar, apakah berarti wajib untuk wanita disertai mahramnya yang lagi-lagi? Ya, mungkin yang bertanya tidak hadir di pertemuan dari pagi dan siang tadi. Kita sudah terangkan bahwa dari syarat kemampuan, lima syarat wajibnya haji. Syarat yang kelima syarat mampu, punya kemampuan. Dan dari syarat kemampuan disyaratkan untuk perempuan dia harus ada apa? Harus ada mahram. Iya. Kalau tidak ada mahramnya dia tergolong tidak mampu. Bagaimana hukumnya? Atau syah tidak ibadah haji perempuan sendirian tanpa mahram? Kemudian mengangkat mahram sementara, misalnya ketua rombongan. Ini saya sudah terangkan tadi ya, tidak diperbolehkan. Kalau dia haji dengan safar yang seperti ini, hajinya syah, tapi dia berdosa karena safarnya. Jelas ya? Ini tentang batu kerikil akan datang di pembahasan melempar jamrah. Apabila hari Arafah jatuh pada hari Jumat, apakah disunnahkan untuk puasa Arafah bagi orang yang tidak haji? Jawabannya iya. Sunnahkan. Dan dia tetap puasa Arafah. Dia puasa bukan karena Jumatnya. Karena apa? Karena Arafahnya. Karena Arafahnya. Ya. Ini pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Dan ini yang difatwakan oleh banyak ulama kita. Apa hukumnya menggerakkan jari dalam sholat? Ya, hal tersebut termasuk pekerjaan yang sia-sia dalam sholat. Sebab hadith yang menjelaskan tentangnya adalah hadith yang lemah. Ya. Adalah hadith yang lemah. Batalkah sholat salah seorang yang kentut keluar angin ketika salam pertama ke kanan? Dan apakah ia harus mengulangi sholatnya? Ya kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, keluar angin, sholatnya sudah syah. Sholatnya sudah apa? Sudah syah. Sebab yang merupakan rukun sholat, salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Jelas? Karena itu syah dari Nabi SAW, dari banyak jalan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Nabi pernah salam sekali saja, assalamualaikum, selesai. Jelas? Nah, dan ini untuk munasabah. Ya, saya ingatkan bahwa, dan ini diingatkan juga oleh sebagian masyayikh yang pernah datang, bahwa alfaz salam itu banyak. Boleh membaca assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Dan ini yang paling banyaknya dalam riwayat. Yang kedua, boleh dia baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Juga boleh. Kemudian yang ketiga, dia baca assalamualaikum warahmatullahi, kemudian ke kiri assalamualaikum. Kemudian yang keempat, dia boleh baca assalamualaikum, selesai. Yang empat kaifiat semuanya dalam hadis yang kuat. Tapi kalau ada beberapa kaifiat, itu asalnya semuanya boleh diamalkan. Tapi kalau ada sebagian kaifiat yang paling banyak diterangkan di dalam hadis, asalnya itu yang didahulukan. Asalnya itu yang didahulukan. Karena itu yang didahulukan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu yang didahulukan. Sebab ini kebanyakannya dilakukan oleh Nabi SAW. Jelas ya? Dan jangan membatasi dengan kaifiat, misalnya dia salam satu saja, assalamualaikum. Tiap kali sholat, assalamualaikum. Tiap kali sholat, assalamualaikum. Berapa dalilnya? Ada hadisnya, betul ada hadisnya. Kita tidak mengingkari, tapi Nabi tidak pernah melakukan assalamualaikum saja dan terus seperti itu. Bahkan kebanyakan hadis beliau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kebanyakannya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang kebanyakannya. Jelas ya? Baik. Bagaimana tobatnya seorang dari melakukan istimna? Semua jenis dosa, seorang bertobat darinya disyaratkan 5 syarat. Yang pertama, dia ikhlas karena Allah. Yang kedua, dia menyesali perbuatan dosanya. Yang ketiga, dia berniat sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Ya, jadi syarat yang pertama bertobat, ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, dia menyesali perbuatan dosanya. Kemudian yang keempat, dia berniat dalam hatinya sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Kemudian yang kelima, dia bertobat pada waktunya. Ya, sebab ada tempat tobat tidak diterima, yaitu sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan dan sepanjang matahari belum terbit dari arah barat. Ya, dari arah apa? Dari arah barat. Nah, kalau sudah terbit matahari dari arah barat, tidak ada lagi tobat yang diterima. Jelas sampai sini ya? Maka seluruh dosa seperti itu keadaannya. Kalau dia ingin sholat tobat bersamanya, tidak ada masalah. Dia sholat 2 rakaat. Ya, ada 2 rakaat sholat tobat diterangkan dalam hadits Abu Bakar As-Siddiq. Dan haditsnya sahih. Ya. Apakah boleh menghajikan lebih dari satu orang? Bagaimana caranya menghajikan lebih dari satu orang? Ya. Bagaimana caranya menghajikan lebih dari satu orang? Haji itu untuk satu orang saja. Karena itu Nabi SAW ketika atau Ibn Abbas ketika bertanya, siapa syubrum? Tanya, saudara saya. Haji dulu untuk dirimu, kemudian syubrum. Andai kata boleh untuk dua orang, ya sudah, tidak ada masalah. Kamu niatkan untuk dirimu dan sekaligus syubrum. Kan begitu? Ya. Dan tidak pernah ada ya, dalam sejarah Nabi dan para sahabatnya haji untuk dua orang. Ya. Dan ini dijadikan proyek bisnis oleh sebagian orang di masa ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kerjanya yang menampung, jadi pos perwakilan. Siapa yang ingin diwakilkan? Ayo, dia kumpulkan 10 orang. Dia sendiri yang mewakili 10 orang. Dia sendiri yang mewakili 10 orang. Nah, mungkin mengherankan, loh. Kok biayanya murah sekali? Ya, ternyata memang ya, orang yang menghajikannya mewakili 10 orang. Jadi santai dia memungut bayaran. Ini pun bersaing dengan yang lain. Sebab asalnya bayaran itu bukan untuk diambil orang yang menggantikan, tapi dijadikan sebagai biayanya. Orang yang haji kan perlu biaya. Biaya perjalanannya, biaya kemudian dia menetapnya, makannya, apalagi musim haji, semuanya naik. Semuanya naik. Ya. Kemarin kita naik mobil 2 real. Pas masuk bulan Dzulhijjah naik sudah menjadi 5 real tanggal 1. Tanggal 2, 3 berubah menjadi 10 real. Terus berlanjut mendekati tanggal 10, 15 real kalau duduk di dalam. Kalau berdiri di luar 10 real. Begitu masuk hari hajinya, hari hajinya itu berubah menjadi ya kadang 40 real sebagian orang ya, agak dermawan. Ya. Biasanya tarifnya 50 sampai 60 real. Nah, jadi ini penetapan apa? Harga ya semua sendiri. Dan memang posisinya kalau kita lihat ya. Mereka menaikkan seperti itu mungkin hal yang dipandang wajar sebab keadaan yang sangat macet itu mereka perhitungkan. Dan lain halnya, ya jelas ya. Banyak perkara-perkara yang diperhitungkan. Kalau seorang memperhitungkan tersebut, diberikan dana untuk hal yang sekedarnya mencukupinya untuk haji, ya tidak ada masalah. Dan tidak sepantasnya orang yang dia mewakilkan, seorang yang mewakilkan ya, mengatakan, oh enggak, saya tarif saya harusnya lebih daripada itu ya. Dalam artian dia menetapkan sesuatu yang lebih dari hajatnya ya. Kalau dia ingin membantu, dia bantu. Dia bantu dengan cara yang baik agar supaya ini yang menghajikan, yang mewakilkan dapat pahala karena membantu orang, ya. Dan yang apa namanya diwakilkan juga itu mendapatkan kebaikan dengan keringanan-keringanan. Ya Allah musta'an. Baik. Kemudian pertanyaan di sini ada mengatakan bagaimana haditsnya dengan lafaz labbaik Allahumma umratan mutamattian biha ilal hajj. Ini diucapkan oleh sebagian para ulama, dibolehkan ikhlal dengan lafaz itu, tapi ini dari sisi konteks tidak ada riwayatnya. Mereka hanya ambil dari sisi pemahaman. Hanya ambil dari sisi apa? Pemahaman. Ya, dan wallahu ta'ala alam bahwa ini sebaiknya ditinggalkan. Lafaz ini sebaiknya ditinggalkan. Ya. Kalau dia ingin ikhlal, kalau dia mutamatti, haji tamattu, dia di ketika ihram untuk umrah, dia hanya membaca labbaik Allahumma umrah. Ya. Kemudian tahalul. Setelah itu labbaik Allahumma ma hajjan ketika dia ihlal untuk haji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ini bayar haji dengan cara arisan, bolehkah? Ya, pertama arisan itu sendiri apa hukumnya? Nah, arisan sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, itu tidak ada masalah. Dari bentuk pelanggaran syariat dalam arisan adanya bentuk melebihkan dari apa yang dia setor ya. Dan ini ada dalam arisan haji, arisan motor dan sebagainya. Misalnya ada 40 orang bersepakat tiap bulan membayar 1 juta ya. Maka terkumpul biaya haji 40 juta. Anggaplah misalnya biaya hajinya 50 juta. Saya tidak tahu sekarang berapa biaya haji. Anggap misalnya 50 juta biaya haji. Maka Terkumpul 40 juta tentunya tidak cukup. Makanya ditawarkan kepada yang hadir. Siapa yang ingin mengambilnya? Saya sana berkata 10 juta. Sananya enggak, saya 12 juta. Sananya 15 juta. Ya. Jelas? Kalau diambil 15 juta, berarti semuanya jumlahnya berapa? Nah ini kan, apa, 40 juta saja. Yang sana menambah 15 juta, maka dari 15 juta ini, diambil 10 juta untuk dicukupkan 50 juta, 5 jutanya, ya, apa, itu kembali ke kas arisannya. Ini seperti ini, tidak boleh. Ya. Jelas? Ini haramnya seperti. Tapi kalau 40 orang, setiap orang 1 juta, semuanya dapat 40 juta, tidak ada masalah. Kalau tidak ada, melebihkan. Tidak ada saling, melebihkan. Ini yang dipandang, walaupun ada sebagian dari ulama kita melihat haramnya secara mutlak. Ya, haramnya secara mutlak. Kemudian yang kedua, tidak diwajibkan dia melakukan hal ini untuk haji. Ya, tidak diwajibkan. Tapi kalau dia ingin, ya, masuk misalnya, tidak ada masalah kalau sepanjang tidak ada pelanggaran seperti yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Apakah ini ihram bagi wanita juga berwarna putih ataukah hitam? Perempuan itu tidak terikat dengan masalah kain ihram dan penutup. Ya. Mereka tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh mencabut, menghilangkan rambut. Ya. Jelas, kalau muka tidak boleh ditutup. Apa tidak boleh ditutup dengan kain yang bersambung dengan kepala, bersambung dengan kain kepalanya. Seperti cadar misalnya khusus untuk kepala itu tidak boleh. Atau cadar yang bersambung dari dengan apa? Dengan baju dari atas tidak boleh. Ia selalu memakai kain yang membuka wajahnya. Kalau ada jilbabnya, begitu ada orang asing lewat dia tutup jilbabnya dengan jilbab, mukanya tidak ada masalah. Sebagaimana yang akan datang. Penjelasannya. Jelas perempuan boleh memakai kain apa saja yang menutupi auratnya. Yang tidak harus pakaian putih. Justru pakai pakaian hitam itu lebih bagus. Agar supaya ya, dia seperti di pakaian sehari-harinya, pakaian warna yang gelap itu lebih menutupi apa? Menutupi aurat. Dan tidak harus hitam ya. Apa saja yang warna gelap itu lebih afdal. Ya. Dan perempuan warna, dalam masalah warna, ya sepanjang warna itu bukan warna yang menarik perhatian, maka itu tidak ada masalah, warna apa saja. Dari sisi afdaliyahnya, afdalnya dia memakai warna-warna yang gelap. Sebab para sahabiat, mereka memakai warna hitam. Ya. Dan siapa yang mencontoh para sahabiat, maka mereka yang paling bergembira ya, dengan mengikuti bimbingan para istri Nabi SAW dan istri para sahabat. Seorang istri mengatakan pada suaminya, jika kamu tidak berhenti merokok, aku tidak mau tidur seranjang denganmu. Kemudian suami tetap merokok. Apakah si ibu tersebut berdosa? Ya. Ini kalau dia berkata seperti itu, kalau kamu berhenti merokok, kemudian di ancaman, itu namanya sumpah. Itu namanya apa? Sumpah. Ya, dan sumpah tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Jadi jangan tidur seranjang. Kapan dia batalkan sumpahnya, maka dia harus bayar kafarah. Dia harus bayar kafarah. Kafarah yang memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin ya, atau menyembelih seekor kambing kalau tidak mampu berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya. Bolehkah seorang ibu angkat ditemani oleh anak angkat dalam bersafar? Jawabannya tidak boleh, bukan mahram. Anak angkat itu bukan mahram. Ya. Jelas ya? Harga emas naik turun. Otomatis nisab zakat juga berganti-ganti. Ya, bagaimana mencukupkan nisab? Jadi cukupkan nisab pada harga emas hari itu. Dia hitung emasnya, begitu sudah emas sudah sampai 1 tahun, maka dia tanya harga emas untuk hari itu. Ya. Kalau memang sampai nisabnya pada hari tersebut di dinatnya setahun, maka keluarkan zakatnya. Kalau tidak cukup, tidak ada zakat. Jelas ya? Jika kita masbuk dan mendapati imam sudah sujud, apakah kita takbir bersedekat lalu sujud atau takbir langsung sujud? Tidak ada sedekat di sini. Ya, kalau dia takbir sedekat, itu artinya dia menyelisih imam. Bapak imamnya apa? Ruku bukan sedekat. Ya, ruku bukan sedekat. Tapi sunnahnya bagi orang yang masbuk, kalau misalnya seperti keadaan yang ditayangkan di sini, dia dapat imam sujud, ya, mula-mula dia takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Ini rukun salat. Kapan dia takbiratul ihram? Tasyah salatnya. Jelas? Kemudian dia takbir sekali lagi, Allahu Akbar, tidak perlu diangkat tangan, takbir saja, Allahu Akbar tangan, untuk takbir ikut sujud. Itu sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Jelas ya? Karena takbir dalam sholat itu punya tiga hukum. Ada yang wajib, ada yang rukun, kapan ditinggalkan batal sholat, ada yang wajib, ya, dan ada yang sunnah. Wajib dan sunnah saya sudah terangkan tadi. Itu wajib dan sunnah. Selain dari pilih itu adalah takbir yang wajib. Takbir perpindahan itu semuanya apa? Semuanya wajib. Jelas ya? Apakah kulit babi itu najis? Jawabannya pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwa kulit babi itu bukan najis. Apakah cacing itu boleh dijadikan obat? Apakah halal? Jawabannya tidak boleh. Cacing itu dari hal yang mustahbat, hal yang buruk dan menjijikkan. Tidak boleh dijadikan obat. Nah, Allah telah mengharamkannya. Wa harrimat alaikum al-khaba'ith. Diharamkan atas kalian al-khaba'ith. Hal-hal yang khabir, jelek, yang menjijikkan. Nah, dan sesuatu kalau sudah diharamkan, maka Allah haramkan harganya. Maksudnya tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Di sini hanya ditanyakan najisnya. Nah, otomatis tidak boleh untuk dimakan dan dikonsumsi. Iya. Ini ada yang bertanya, tahu bertanya iseng atau apa, di besar tulis, bagaimana pendapat saya tentang Syekh Yahya Al-Hajuri. Semuanya orang paham bahwa beliau karena masih ahli sunnah. Ini pertanyaan tidak ada gunanya bertanya, cuma masih ahli sunnah, tidak perlu ditanyakan tanya pertanyaan seperti ini. Antum tidak usah sibuk hal-hal yang antum tidak ada manfaat darinya. Sudah diberi nasihat berulang kali oleh para ulama kita. Syekh Rabi sudah beri 3 nasihat khusus untuk orang Indonesia tidak ikut dalam masalah Yaman. Ya. Nasihat Syekh Rabi yang terakhir disyarah oleh Syekh Abdullah kemarin di daurah umum, bukan di daurah ustaz-ustaz, di daurah umum disyarahnya. Ya. Tidak dengarkan. Makanya saya sibuk dalam masalah yang seperti itu, tidak mengambil manfaat. Ya. Khilaf di kalangan masyayikh biarkan saja. Mereka menyelesaikannya. Seorang penuntut ilmu, akhlaknya adalah memuliakan orang-orang yang berilmu. Kalau terjadi kesalahan, yang namanya kesalahan semua orang paham. Yang salah itu adalah salah, semua orang paham. Tapi yang banyak orang yang tidak paham, bagaimana menyikapi kesalahan itu? Ini yang banyak tidak paham. Jadi yang terjadi kesalahan, seakan-akan dianggap bahwa ini kesalahan sudah mengeluarkannya dari ahli sunnah. Ini yang repot. Orang-orang yang seperti ini pemahamannya. Sebab ulama-ulama kita yang memandang masalah, mereka walaupun tahu ada sisi-sisi kesalahan, tapi mereka mengatakan semuanya salafiyun. Nah, semuanya salafiyun. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian kita untuk di Indonesia ini, kita mempunyai pekerjaan yang lebih banyak daripada itu. Kesibukan dan aktivitas yang harusnya dibangkitkan, dakwah yang harusnya disebarkan, itu lebih banyak daripada mengurusi masalah-masalah yang seperti ini. Maka saya tidak menyarankan siapapun dari ikhwah yang mengharapkan kebaikan untuk dirinya, ya, masuk dalam hal-hal yang seperti ini. Dalam hal yang seperti ini maupun selainnya. Ya. Ini adalah perkara yang tidak baik dan tidak membawa manfaat untuk dirinya. Bagaimana cara menyikapi saudara kita yang fanatik berlebihan? Saudara kita yang fanatik pada ustaz yang berlebihan. Mungkin maksudnya bagaimana fanatik berlebihan pada seorang ustaz ini? Maksudnya. Nah, yang namanya fanatik, dia sudah bahasakan dengan bahasa fanatik. Itu semuanya dari yang baik fanatik. Kalimat fanatik itu enggak ada yang baik. Identik dengan kejelekan. Gulu, fanatik, berlebihan, itu semuanya tidak ada yang baik. Seorang tidak ada yang maksum, siapapun dia, dari alim ulama. Dan semoga Allah merahmati Imam Malik. Beliau berkata, "Kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr, illa sahibu hadzal qabr." Setiap dari kita ditolak dan diambil ucapannya. Ada yang ditolak dan diambil ucapannya kecuali penghuni kubur ini. Beliau menunjuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau yang diambil seluruh ucapannya. Adapun alim ulama tidak ada yang maksum. Karena itu tidak boleh fanatik kepada siapapun dari sosok seorang alim. Dia mengikuti dalil yang diucapkan oleh alim. Apa dalilnya? Tanyakan apa dalilnya. Tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh ikut-ikutan. Dan jangan apa namanya, dalam sebagian masail yang harusnya terbuka pintu ijtihad di situ. Ya. Seorang khawatir dengan pandangan orang lain. Wah, nanti saya apa namanya dikritik, ya dikecam, atau kalau bahasa yang kadang banyak dipakai, ditahdir. Ya. Karena hal tersebut, tidak perlu khawatir. Seorang kapan dia berada di atas kebaikan, bertakwa kepada Allah, tidak perlu takut kepada siapa yang berbicara. Nah, itu mungkin yang hendaknya dia pegang. Dan juga saya di sini bukan menyulitkan siapapun. Tadi saya sangat menyayangkan kadang masalah-masalah yang diangkat, padahal sebenarnya sebagian ikhwan yang sering mengangkat masalah seperti ini, kalau kita tanyakan buku akidah apa yang pernah kamu selesaikan, pernah baca salah satu usul sampai selesai, mungkin banyak jawabannya belum. Mungkin turun sedikit Qawaidul Arba'ah pernah selesai belajarnya, mungkin belum. Apa yang tanya, pernah gak selesai bab fikih dari awal bab sampai terakhir? Hah? Terlalu banyak hal yang hendaknya dikerjakan. Sibuk lagi mengurusi hal yang seperti itu. Dibangun lagi. Ya. Sikap tahdir, boikot sana sini. Sudah gak bisa belajar. Hadir di majelis juga tidak sejuk. Dan ini semuanya dari bisikan-bisikan syaitan. Rasulullah SAW sudah mengingatkan. Dan ini adalah penyakit yang syaitan gemar menyebarkannya di barisan salafiyin. Sebab salafiyin itu tidak kenal dengan hizbiyah. Semuanya mereka anti hizbiyah. Mereka tidak kenal dengan namanya kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Semuanya itu dihabisi di kalangan salafiyin. Tapi apa yang disebarkan oleh syaitan? Nabi kabarkan terhadap orang-orang yang bertauhid. Apa semangat syaitan menyebarkannya di tengah orang-orang yang bertauhid? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Jabir riwayat Muslim, "Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin bitahrish." Sungguhnya syaitan sudah putus asa menjadikan dirinya disembah di tanah Arab. Bab Islam sudah tersebar. Syaitan putus asa mengembalikan syirikan. Jelas? Apa yang dia lakukan? Bitahrish, mengadu domba. Itu yang dia lakukan. Membuat sebagian ahli sunnah sibuk mengurusi yang lainnya. Ini saling mengantar sana sini. Akhirnya mereka terpalingkan dari hal yang lebih bermanfaat. Dan bukan cuma itu saja yang dikhawatirkan. Orang-orang yang kaum muslimin yang sudah mulai kenal dakwah salafiyah, tertarik dengan nuansa ilmu yang indah di tengah salafiyin, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, pembahasan yang ilmiah, sudah mulai tertarik. Akhirnya ya, di antara mereka ada yang lari ya, karena masalah-masalah itu disibukkan dengan masalah-masalah yang harusnya tidak dipermasalahkan. Faedahnya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasihat pada saya pribadi dan kepada seluruh ikhwah. Hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah. Dan sedianya setiap orang mempertanggungjawabkan dan siap menjawab ketika ia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan dalam masalah-masalah yang kamu sampaikan. Iya. Nah, harus dipikir keberadaan seorang. Jangan asal bicara saja. Iya. Orang dengar berita langsung diberikan ta'liq, dikasih syarah 2 jilid. Kemudian dilakukan apa namanya penyebaran di berbagai majelis. Ini tidak layak dilakukan oleh siapapun dari ahli sunnah. Dan kita sangat berharap kepada seluruh kawan-kawan kita yang mereka masih masuk di dalam apa namanya memperjuangkan sunnah dan mendakwakan tauhid. Kita harapkan mereka supaya bersatu di atas, disatukan hati-hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan hidayah dan petunjuk supaya sadar kembali kepada hal yang paling bermanfaat bagi umat. Hal yang paling bermanfaat bagi umat. Iya. Nah, bolehkah seorang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah khutbah berlangsung? Bagaimana hukumnya? Boleh saja dia ucapkan dalam hati, yang tidak usah dilafadzkan. Bolehkah kita haji sedangkan kita masih punya hutang? Ini sudah dibahas ya? Ya. Apa jawabannya? Ya, saya berikan rincian. Di jawaban, kalau si pemilik piutang menagihnya, kalian nggak boleh menggunakan uang harusnya sedia bayar utangnya digunakan untuk haji. Sebab hak orang yang memiliki utang ini lebih harus dia dahulukan. Jelas ya? Ya, tergolong tidak mampu. Tapi kalau diberikan keluasan, tidak ditutup pintu bolehnya. Walaupun lebih afdalnya dia segera menunaikan hutangnya. Dia segera menunaikan hutangnya. Wallahu a'lam. Sejauh mana alkohol boleh dipakai? Apakah yang bercampur parfum, bedak cair, semua yang namanya alkohol yang memabukkan itu tidak boleh dipakai. Dicampur dengan minyak wangi ataupun alat apa namanya kosmetik dan selainnya tidak diperbolehkan. Tidak boleh dipakai, tidak boleh dikonsumsi, sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan setiap yang muskir. Rasulullah bersabda, "Kullu muskirin haram." Qaliluhu wa kathiruhu. Setiap yang muskir itu adalah haram. Setiap yang membuatkan adalah haram, sedikit maupun banyak. Jelaskan tentang masalah piutang. Saya nggak paham apa yang perlu dijelaskan tentang masalah piutang. Banyak masalah piutang apa yang diterangkan. Dirinci arah pertanyaannya. Berapa jarak atau waktu yang harus ditentukan? Ya. Apakah hukum orang yang meminta hutang yang sudah ditentukan kepada yang dihutangi? Ya, kalau jarak berhutangnya, misalnya diberi tempo, ini saya berikan tempo sekian waktu dikembalikan. Ya, tidak ada masalah diberikan tempo. Tapi jangan dia mengambil denda apabila temponya jatuh. Dia menagih saja. Dia hanya sekedar menagih. Sebab memberi piutang itu babnya ke bab tabarruat. Dia bab berbuat dermawan. Ya. Bukan babnya di dalam masalah mu'awadat. Memberi kemudian mengambil imbalan. Tidak. jelas? Iya. Dan kalau dia tidak mampu, misalnya jatuh tempo, dia belum mampu, maka syariat menganjurkan dia diberi waktu luang. Itu akhlak seorang muslim. Orang yang berakhlak seperti ini salah satu dari sejumlah golongan yang dinaungi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum orang yang meminta hutang yang sudah ditentukan kepada yang dihutangi? Meminta hutang kepada yang dihutangi. Saya kurang jelas ya apa dimaksudnya. Apabila ada orang yang sholat di belakang jauh, apakah kita boleh lewat di depannya walaupun jaraknya jauh? Kalau dia sholat di belakang masjid di sana, saya di depan, saya mau lewat, masa nggak boleh? Ya. Jelas ya. Nah, maka sekarang saya berikan ukuran jarak seorang itu menolak orang yang lewat di depannya. Kalau dia ada sutra di depannya, kalau ada sutranya, maka jarak antara dia antara sutra dia halau setiap orang yang mau lewat. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak ada sutra, jauh di belakang sana, sutranya dia tadi sholat menghadap orang, orangnya jalan, maka dia hanya menghalau apa yang di jarak jangkauan tangannya saja. Jangkauan tangannya saja. Sebab hadis-hadis yang menjelaskan tentang melarang itu disebutkan dengan lafaz baina yadayi al-musalli, dalam jarak kedua tangan orang yang sholat. Maka jarak kedua tangannya saja. Ya. Kalau misalnya dia jarak 3 meter depannya, dia mau lewat, dia melangkah ke depan kemudian melarang. Ya. Itu enggak boleh. Apa yang di jarak jangkauan tangannya saja. Lewat jarak jangkauan tangannya, kan masalah dia boleh lewat. Demikian pula orang yang lewat, kalau dia lihat misalnya dia sholat, anggaplah dia sholat di sholat ketiga sana, saya di sholat pertama, ini bukan jarak jangkauan tangannya, enggak ada masalah saya lewat di depan. Jelas ya? Baik. Lewat waktunya. Insyaallah taala kita akan sambung pada pertemuan besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita.